وإياكم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، pembahasan yang lalu kita membaca kisah Abu Amr bin Al-Ala Al-Muqri ketika diminta untuk membaca ayat wa kallamallahu Musa taklima dengan menasamkan lafzul jalalah. Bagaimana beliau menjawab? Indah Khalifah. Baik. Taruhlah pada ayat tersebut mampu dibaca dengan menasamkan lafzul jalalah wa kallamallaha Musa, tapi bagaimana engkau lakukan tentang ayat walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh, yang tidak bisa untuk diubah-ubah, maka si Mu'tazili tadi pun terbungkam. Sekarang kita lanjutkan. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله وقد قال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ. Sungguhnya orang-orang yang menjual janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala atau menjual perjanjian mereka dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah, maka mereka itu لَا خَلَقَ لَهُمْ أَيْ لَا نَصِيبَ لَهُمْ, tidak punya bagian fil akhirah, di akhirat, yaitu tidak punya bagian kebaikan di akhirat sama sekali. Wala yukallimuhumullah, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengajak bicara mereka. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan melihat mereka. Tidak diajak bicara dengan pembicaraan yang penuh dengan rahmah. Tidak pula Allah subhanahu wa ta'ala melihat mereka dengan penglihatan rahmah. فَأَهَنَهُمْ بِتَرْكِ تَقْلِيمِهِمْ, maka Allah subhanahu wa ta'ala hinakan mereka dengan tidak mengajak bicara mereka. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ, menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat akan mengajak bicara hamba-hambanya yang dia ridhai. وَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ تَقْلِيمَ تَقْرِيمٍ wa huwa sahih. Dan yang dimaksud dengan ayat ini wala yukallimuhumullah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbicara dengan mereka dengan apa, pembicaraan yang merupakan bentuk takrim. Apa makna takrim? Bentuk pemuliaan. Jadi Allah ajak bicara sebagian hamba-hambanya di hari kiamat kelak, ada yang itu merupakan bentuk pemuliaan, dan itulah orang-orang yang beriman, dan ada yang tidak. Nama Allah ajak bicara, tapi apa? Allah berbicara kepada mereka sebagai bentuk hukuman. Seperti dalam ayat yang lain, إِذْ قَدْ أَخْبَرَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَىٰ أَنَّهُ يَقُولُ لَهُمْ فِي النَّارِ اِخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkhabarkan di ayat yang lain bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala katakan kepada penduduk neraka, ikhsa'u fiha. Nah, di sini penegasan. hardikan. Nah, ikhsa'u fiha wa la tukallimu. Di surat Al-Mu'minun di akhir-akhir. Tinggallah dengan hina di dalam neraka ini, wala tukallimun, dan jangan kalian apa? Berbicara lagi. Tidak usah berkata-kata. Falau kana la yukallimu ibadahul mu'minin lakanu fi dhalika hum ba'da'uhu sawa. Sehingga seandainya saja Allah Subhanahu wa taala tidak mengajak bicara hamba-hamba yang beriman sebagai bentuk pemuliaan, tentunya mereka, yaitu orang-orang yang beriman dalam permasalahan ini dengan orang-orang yang tidak beriman dari kalangan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, sama jadinya. Walam yakun fi takhsisi a'daihi bi annahu la yukallimuhum fa'idatun asla. Dan tentunya tidak akan ada faedah sama sekali pada pengkhususan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dengan penyebutan bahwasanya Allah tidak mengajak bicara mereka dalam ayat wala yukallimuhum. Ini berhubungan dengan musuh-musuh Allah. Allah tidak mengajak bicara mereka, menunjukkan kepada orang-orang yang beriman Allah berbicara kepada mereka sebagai bentuk pemuliaan. Ini sisi pendalilannya, diingat-ingat. Waqala al-Bukhari fi sahihi bab kalamur rabbi tabaraka wa ta'ala ma'a ahlil jannah. Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan dalam sahih beliau bab tentang kalam Allah kepada penduduk surga. Wasaqa fihi iddata hadith, kemudian beliau menyebutkan sederetan hadith menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak bicara penduduk surga berdasarkan nas. Fa afdalu na'imi ahli al-jannati ru'yatu wajhi tabaraka wa ta'ala wa taqlimuhu lahum. Sehingga seutama-utama kenikmatan penduduk surga adalah melihat wajah Allah dan apa? Dan diajaknya bicara mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk pemuliaan tadi, taklim. Jadi Allah berbicara kepada penduduk surga. Ini nikmat akhwat. Di dunia saja akhwat fillah, ketika seseorang anak misalnya dihukum, tidak diajak bicara oleh orang tuanya, sedih. Didiamkan oleh orang tuanya karena nakalkah, tidak nurut didiamkan. Sedih. Apalagi di akhirat didiamkan, tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, wal'iyadzu billah. Fa inkaru dzalika inkaru li ruhil jannati wa a'la na'imiha wa afdaliha alladzi la ma tabat li ahliha illa bihi. Sehingga pengingkaran terhadap sifat kalam, mengingkari bahwasanya Allah tidak berbicara, terkhusus di sini berbicara dengan penduduk surga, berarti merupakan bentuk pengingkaran terhadap apa? Inti dari kenikmatan yang ada di dalam surga. Dan setinggi-tinggi kenikmatan surga dan seutama-utama kenikmatan surga yang penduduk surga tidak akan merasa nyaman kecuali dengannya. Bagaimana bisa nyaman ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengajak bicara mereka? Di tempat yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk mereka tapi tidak diajak bicara oleh Allah. Ini tentunya tidak akan tercapai apa? Kenyamanan. Maka pengingkaran terhadap sifat kalam, pengingkaran terhadap ruhul jannah, terhadap apa? Inti dari kenikmatan surga, wal'iyadzu billah. Ini sisi pendalilan dengan ayat di surat Ali Imran. Ingat-ingat. Qala wa amma sidlaluhum biqaulihi ta'ala Allahu khaliqu kulli syai'. Adapun pendalilan mereka dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli syai. Maknanya apa ini? Allahu khaliqu kulli syai. Indak ukasha. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Nah, orang-orang Mu'tazilah berdalil dengan ayat ini bahwasanya Al-Qur'an ciptaan Allah. Paham, Isa'id? Al-Qur'an ciptaan Allah karena menurut mereka masuk dalam cakupan syai'in. Berarti ketika Al-Qur'an itu adalah syai', berarti Allah pencipta Al-Qur'an, menunjukkan Al-Qur'an itu makhluk. Ini menurut siapa? Iqbal Mu'tazilah. Baik. Qala wal Qur'anu syai'un. Ini mereka. Qur'an masuk kategori syai', sesuatu. Fayakunu dakhilan fi umumi kullin fayakunu makhlukan, sehingga masuk dalam keumuman kata kul, makanya dia itu makhluk. Nah, ini pendalilan Mu'tazilah yang sampai terkecoh. Orang-orang Mu'tazilah berdalil dengan ayat itu dan mengatakan seperti ini. Maka kata Imam Ibn Abil Iz, famin a'jabil ujab, maka sungguh ini termasuk perkara yang paling mengherankan, bagaimana mereka berdalil dengan ayat ini untuk memasukkan Al-Qur'an dalam deretan makhluk. Famin ajabil ajab. Perkara yang paling mengherankan, menunjukkan kebodohan yang sangat pada mereka walaupun ngakunya orang-orang cerdik cendekia. Nah, kenapa ini perkara yang mengherankan? Perhatikan. Wadhanika anna af'al al-ibadi kulliha indahum ghairu makhlukatin lillah. Kenapa kok kita heran dengan sikap mereka itu? Dikarenakan perbuatan-perbuatan hamba secara keseluruhan di sisi orang-orang Mu'tazilah itu bukan makhluk ciptaan Allah. Paham? Jadi perbuatan hamba di sisi orang Mu'tazilah itu bukan makhluk. Wa inna ma yakhluquha al-ibadu jami'uha. Nah, melainkan perbuatan-perbuatan itu adalah apa? Hamba-hamba itulah yang menciptakannya. Jadi hamba-hamba menciptakan perbuatan-perbuatan mereka sendiri, ya kan? Semua hamba demikian. La yakhluquha Allah, bukan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Allah tidak menciptakan perbuatan hamba. Nah, fa akhrajuha min umumi kullin wa adkhalu kalamallahi fi umumiha. Sehingga mereka mengeluarkan perbuatan-perbuatan hamba dari keumuman kata kul dan memasukkan kalamullah dalam keumuman kata kul. Ini yang mengherankan. Yang benar harusnya dimasukkan, tidak dimasukkan. Yang tidak boleh dimasukkan, mereka masukkan. Makanya ini perkara yang mengherankan. Harusnya perbuatan hamba dimasukkan. Allah pencipta segala sesuatu, termasuk perbuatan hamba. Tapi tidak mereka masukkan. Kebalikannya, ketika itu sifat Allah tidak boleh dimasukkan dalam keumuman kata kul, karena sifat itu sesuatu yang tidak terpisah dari Allah. Dan tidak disifati dengan penciptaan dan tidak penciptaan. Tapi malah mereka masukkan. Ma'annahu sifatun min sifati, bersamaan dengan sifat kalam itu adalah sifat dari sifat-sifat Allah. Bihi takunul asya'ul makhlukah. Id bi amrihi takunul makhlukat. Yang dengan sifat itu, nah, segala sesuatu bisa tercipta. Sebab dengan perintah Allah, nah, terwujudlah makhluk-makhluk. Allah memerintahkan kun, maka apa? Fayakun. Tapi malah mereka tidak mengeluarkan sifat kalam dari keumuman kata kun di sini. Nah, inilah ahlul bidah, ikhwan. Ketika tidak mendapatkan taufik, akhirnya pemikiran mereka terbalik-balik. Qala ta'ala wasyamsu wal qamaru wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amru. Langit-langit, bulan, bintang-bintang, semuanya apa? Semuanya musakhkharatin bi amrih. Teratur. Ditundukkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah bagi Allah Subhanahu wa taala nah kekuasaan untuk al khalq dan al amr. Nah, menciptakan dan memerintahkan. Fafarraqa bainal khalqi wal amri. Maka Allah Subhanahu wa taala bedakan antara al-khalq dan al-amr, menunjukkan al-amr bukan khalq. Falau kana al-amru makhluqan lalazima an yakuna makhluqan bi amrin akhar. Kalau seandainya saja amr ini adalah makhluk, maka mengharuskan adanya makhluk yang lain dengan apa? Dengan amr yang lain juga. Wal akhar bi akhar, dan amr yang lain itu juga butuh apa? Amr yang lain lagi. Ila ma la nihayata lahu, sampai pada apa? Pada hal yang tidak ada akhirnya. Terjadi tasalsul, fayalzamut tasalsul wa huwa batil. Sehingga ini melazimkan tasalsul dan itu batil. Tasalsul apa ini? Istilahkan dengan tasalsulul mutaatsirin. Ketika ada makhluk dengan perintah Allah. Nah, perintah Allah ini makhluk. Berarti perintah Allah yang merupakan makhluk butuh perintah lagi. Nah, perintah lagi yang makhluk ini butuh perintah lagi terus. Tidak ada akhirnya. Nah, baik. Mafhum di sini, Allah Subhanahu wa taala wujudkan makhluk-makhluknya dengan perintahnya. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah tinggal mengatakan kun. Ini perintah untuk terwujud. Wa tardu badilihim an takuna jami'u sifatihi ta'ala makhluqah. Sehingga kalau mau dipukul rata kebatilan mereka, ini maksud tardu badilihim. Jadi kalau kebatilan mereka menurut kaidah mereka sendiri kita pukul rata semuanya, kita terapkan, maka jadinya keseluruhan sifat-sifat Allah adalah apa? Makhluk. Jadinya semua sifat-sifat Allah itu makhluk. Kal ilmi wal qudrati wa ghairihima, seperti sifat ilmu, sifat qudrah dan selain keduanya. Wadhalika sarihul kufri, dan yang demikian itu merupakan bentuk kekufuran yang sangat jelas. Kenapa? Fa inna ilmahu syai' wa qudratahu syai' wa hayatahu syai'. Sebab ilmu Allah juga syai'. Qudrah Allah juga syai'. Hayatullah juga syai', kehidupan Allah juga syai'. Fayadkhulu dzalika fi umumi kull, sehingga masuk semua itu dalam keumuman kull kalau mereka mau terapkan ini. Fayakunu makhluqan ba'da alam yakun, sehingga itu semua adalah makhluk sebelum yang sebelumnya tidak terwujud, tidak ada. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang mereka ucapkan dengan ketinggian yang sangat. Bahkan zat Allah juga disebut syai', akhwan. Zat Allah Subhanahu wa taala juga juga dikatakan syai'. Nah, berarti kalau demikian Allah pencipta zatnya sendiri, bagaimana ini? Ini kufur. Paham? Kufur. Makanya kalau diterapkan kaidah ini, Allahu khaliqu kulli syai', semua syai', tidak ada pengecualian sama sekali, maka akan terjatuh dalam kekufuran. Karena semua sifat-sifat jadinya makhluk. Paham? Lalu kenapa kita keluarkan sifat kalam dan sifat-sifat yang lain dari keumuman kul? Karena Allah Subhanahu wa taala bedakan dalam ayat yang lain, ala lahul khalqu wal amru. Taib. Dan sifat kalam masuk dalam kategori amrullah. Taib, ini untuk orang-orang Mu'tazilah. Di sisi yang lain mereka malah mengeluarkan perbuatan hamba, padahal itu jelas makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hambanya itu makhluk, maka semua yang muncul dari dia juga makhluk. Nanti akan dibahas pada tempatnya insyaallah. Wa kaifa yasihu an yakuna mutakalliman bikalamin yaqumu bighairihi. Sekarang menjawab firqah yang lain, Ustaz. Bagaimana bisa benar dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu mutakallim? Dan dikatakan Allah memiliki sifat kalam dengan kalam yang ada pada selainnya tapi. Nah, mutakalliman bikalamin yaqumu bighairihi. Allah dikatakan mutakallim tapi kalamnya itu tegak pada selain Allah. Bagaimana bisa benar seperti ini? Ini kalam orang yang mumet, yang bingung dia. Walau sah dzalika la lazima an yakuna ma ahdatsahu minal kalami fil jamadat kalamuh. Nah, kalau seandainya itu benar, maka mengharuskan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan berupa kalam pada jamadat. Jamadat apa? Benda-benda padat seperti batuan dan seterusnya. Ini mengharuskan itu adalah kalamullah juga. Yang Allah ciptakan. Nah, di mana batu bisa berbicara salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini kalau menurut kaidah mereka berarti ucapan batu itu adalah ucapan apa? Ucapan Allah. Batil atau benar ini? Apa pemahaman? Batil jelas. Fakadzalika aidan ma khalaqahu fil hayawanat. Demikian pula yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada binatang-binatang. 6. Wala yufarriqu hayna idin bainan nataqa wa antaqa. Sehingga tidak bisa membedakan ketika itu antara nataqa dan antaqa. Nataqa berucap, antaqa Allah apa? Jadikan dia bisa berucap, berbicara. Wa innama qalatil julud antaqana Allah. Hanyalah yang dikatakan oleh kulit-kulit kelak di hari kiamat, antaqana Allah. Wa lam taqul nataqa Allah. Paham? Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami bisa berbicara, antaqana Allah. Dan kulit-kulit itu tidak mengatakan nataqallah, Allah Subhanahu wa taala berbicara. Demikian-demikian. Tidak. Bal yalzamu an yakuna mutakalliman bi kulli kalamin khalaqahu fi ghairi. Bahkan kelaziman perkataan mereka ini di mana mereka meyakini kalam itu tegak pada selain Allah. Nah, melazimkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan semua kalam yang Allah ciptakan pada selainnya. Zuran kana au kadiban au kufran au hadayanan, baik itu perkataan dusta, perkataan bohong atau kekufuran atau hadayan, perkataan seperti orang gila. Tidak memiliki makna. Ta'ala Allahu an dzalik, maha suci Allah Subhanahu wa taala dan maha tinggi dari semua itu. Wa qad tarata dzalikal ittihadiyah, dan orang-orang ittihadiyah telah menerima pemukulan rata seperti ini. Jadi mereka menerapkan itu semua, bahwasanya semua ikhwan yang ada di jagat raya ini ketika mereka berucap berarti itu adalah ucapan Allah. Paham? Kenapa? Karena Allah ciptakan na'am kalam pada selainnya. Allah berucap dengan kalam pada selainnya. Berarti ketika na'am manusia berbicara, menurut mereka itu apa? Allah yang berbicara. Kenapa? Karena orang ittihadiyah mengakui bersatunya Allah dengan makhluk. Paham? Maka dikatakan waqad tarada dzalikal ittihadiyah. Orang-orang ittihadiyah, na'am, mereka menerima konsekuensi menyeluruh ini. Dan ini jelas kebatilan yang sangat nyata. Kita saja untuk mengungkapkannya merinding. Dalam artian betul-betul parah kebatilan itu. Bagaimana? Nah, dikatakan semua makhluk-makhluk ketika bicara itu hakikatnya adalah Allah yang berbicara. Ini batil dengan kebatilan yang sangat jelas. Faqala Ibnu Arabi. Ibnu Arabi mengatakan, Ibnu Arabi ya Pak, bukan Ibnul, tanpa ada alif lam. Muhammad bin Ali bin Muhammad As-Sufi. Dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, Naam, wa min arda'ihi, wa min arda'i tawalifihi kitabul fusus. Naam, di antara seburuk-buruk karangan dia adalah kitab al-fusus. Kata beliau, fa in kana la kufra fihi fama fid dunya kufrun. Seandainya tidak ada kekufuran pada kitab ini, maka sudah tidak ada di dunia ini kekufuran lagi. Menurutnya menunjukkan apa? Kufur yang sangat jelas, kufur yang sharih. Karena kalau itu tidak dikatakan kufur, nah berarti sudah tidak ada kekufuran yang lain. Kalau yang paling parah seperti itu tidak dikatakan kufur, maka yang lainnya juga nah, tentunya tidak kafir. Nah, Ibnu Ka'rabi Sufi yang mengakui enam keyakinan ittihadiyah, dia mengatakan wa kullu kalamin fil wujudi kalamuhu sawa'un 'alaina nasruhu wa ridhamuhu. Semua ucapan yang ada di jagat raya ini adalah kalamullah, ya, sama saja baik kita itu yang mengungkapkannya atau yang menyusunnya. Baik, ini perkataan yang jelas batil. Kemudian bantahan berikutnya. Walau sahha an yusafa ahadun bi sifatin qamat bi ghairihi la sahha an yuqala lil basir a'ma wa lil a'ma basir. Li'anna al-basir qad qama wasful 'ama bi ghairihi wal a'ma qad qama wasful basar. Ini sekarang dalam bermain logika untuk membantah mereka orang-orang Asy'ariyah dan yang semisalnya. Kalau seandainya benar untuk seseorang disifati dengan sifat yang ada pada orang lain, ya dia disifati dengan sifat tapi sifat itu ada pada orang lain, maka tentunya benar untuk dikatakan kepada orang yang melihat, nah yang melihat ini buta. Dan dikatakan kepada orang yang buta, nah dia melihat. Si A melihat, nah, sifatnya kamu sifatnya buta, melihat. Sedangkan yang buta dikatakan, ah kamu melihat. Kenapa? Nah ya, nah kamu punya sifat buta tapi tegak pada orang lain itu si B. Dan kamu punya sifat melihat, dikatakan kepada yang buta, kamu punya sifat melihat. Mana aku buta ini? Iya, tapi tegak pada naam si A. Sifatmu yang melihat itu ada pada si A. Nah, ini naam perkataan orang berakal atau orang gendeng? Orang tidak beres kayak gini. Li'an al-basir, menurut ini sekarang kita bahas seperti mereka. Karena basir, nah, telah tegak sifat buta pada yang lainnya. Dan juga orang yang buta telah tegak sifat melihat pada yang lainnya. Nah, demikian pula seandainya Allah dikatakan sifat kalam, tapi kalam itu tegak pada selainnya. Ini juga berarti harusnya seperti kisah si buta dan orang yang melihat ini. Menunjukkan batilnya perkataan itu. Wala sahha an yusaf Allah Ta'ala bi sifatin lati khalaqaha fi ghairi min al-alwani wa rawa'ih wa tu'um wa tul wal qisar wa nahwi dzalik. Dan tentunya akan benar juga untuk Allah disifati dengan sifat-sifat yang telah Allah ciptakan pada selainnya. Allah ciptakan pada makhluk-makhluknya berupa warna-warna, kemudian bau, rasa, tinggi, pendek dan yang semisalnya. Kenapa? Karena Allah ciptakan sifat itu pada selainnya. Berarti kalau demikian, sifati Allah dengan itu, wal'iyadzu billah. Ya, paham Zakaria? Ini tentunya batil yang jelas, kebatilan yang sangat nyata. Nah, wa bimithli dzalika alzama al-imam Abdul Aziz Al-Makki Bishran Al-Marisi baina yadil ma'mun. Dan dengan yang semisal itu, Imam Abdul Aziz Al-Makki mengilzam. Mengilzam itu yaitu apa? Mengharuskan Bishr Al-Marisi untuk menerima konsekuensi perkataannya tadi. ketika mereka berdua berdebat di hadapan makmum. Bada antakallama ma'ahu multaziman alla yakhruja an-nasib tanzil. Setelah berbicara bersamanya dengan apa? Multaziman, yaitu tetap konsekuen untuk tidak keluar dari nas Al-Qur'an. Wa alzamahu al-hujjah. Dan beliau mengharuskan kepada Bishr untuk berhujjah. Faqala Bishr ya Amirul Mukminin. Liyada mutalabati bi nasit tanzil. Wa yunadziruni bi ghairihi. Fa illam yada qawlahu wa yarji anhu. Wa yuqirru bi khalqil Qur'ani sa'ah wa illa fadami halal. Nah, ini Bishr terlalu pede dia. Nah, bergaya karena Mu'taz ini menganggap dirinya sudah orang yang paling pintarnya. Dia mengatakan kepada khalifah, wahai Amirul Mukminin, biarkan. Taib dia menuntutku dengan nas tanzil, yaitu nas Al-Qur'an. Dan mendebatku dengan selainnya. Taib, jika dia tidak meninggalkan pendapatnya dan merujuk kepada pendapatku, mengakui bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk seketika itu, jika tidak demikian darahku halal, wa illa fadami halal. Jika dia tidak rujuk, maka darahku halal untuk engkau tumpahkan. Maksudnya apa? Menurut mereka, Imam Abdul Aziz Al-Makki ini berada di atas kebatilan karena mengakui Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Maka ini akan didebat oleh Bishr Al-Marisi. Taib. Sudah. Liyada mutalabati binasit tanzil. Berarti apa? Tinggalkan tuntutan dia kepadaku dengan Al-Qur'an. Sudah tidak perlu pakai Al-Qur'an. Kenapa? Karena menurut dia Al-Qur'an makhluk, ya kan? Sehingga tidak ada kesepakatan. Di antara salah satu metode dalam munadzarah ikhwan fillah yang harus pertama kali ditetapkan harus apa? Kembali pada perkara yang kedua belah pihak sepakat untuk dijadikan rujukan. Paham? Ini kedua belah pihak tidak sepakat. Orang-orang Mu'tazilah tidak sepakat untuk merujuk pada Al-Qur'an. Maka Bishr ini meminta untuk apa? Mendebatku dengan selain Al-Qur'an. Ini mengajukan kepada makmum. Jika dia bisa rujuk, maka itu yang diharapkan. Tapi jika tidak, maka darahku halal. Qala Abdul Aziz, tas'aluni am as'alu. Kamu yang bertanya kepadaku atau aku yang bertanya padamu? Faqala Bishr, is'al anta. Saking pentingnya ini. Maka Bishr mengatakan, kamu saja yang bertanya. Watoma'afiyya, dan dia betul-betul sangat percaya diri aku akan kalah dalam munadharah. Watoma'afiyya. Itu sudah sangat berharap Imam Abdul Aziz ini bisa mengikuti Bishr. Faqultu lahu, maka aku katakan kepada dia, kepada Bishr, yalazzamuka wahidatun min thalathin labudda minha. Kamu harus memilih salah satu dari tiga perkara. Harus memilih salah satu dari tiga perkara. Tidak boleh tidak. Kata beliau, imma antakula inna allaha khalaqul quran wa huwa indi ana kalamuhu fi nafsih au khalaqahu qa'iman bidatihi wa nafsih au khalaqahu fi ghairih. Ini sekarang perhatikan kecerdikan Imam Abdul Aziz Al-Makki. Mu'tazilah mengakui apa? Al-Qur'an makhluk, ya kan? Sekarang ketika kamu mengakui Al-Qur'an makhluk, kamu harus pilih salah satu dari tiga hal. Pertama, kamu katakan bahwasanya Allah menciptakan Al-Qur'an dan aku yakini Al-Qur'an adalah kalamullah bukan makhluk, ya kan? Allah ciptakan Al-Quran pada dirinya sendiri. Allah ciptakan Al-Quran pada zatnya. Pemerintah pertama, A, pilihannya. Atau Allah ciptakan Al-Quran, nah, Al-Quran ini tegak pada zat Allah subhanahu wa ta'ala dan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, qa'iman bidzatihi wa nafsi. Kemungkinan yang ketiga, khalaqahu bi ghairi, atau Allah ciptakan Al-Quran pada selainnya, pada selain Allah. Berarti pada makhluknya. Ini tiga kemungkinan. Jadi, khalaqal Quran fi nafsi, na'am, au khalaqahu qa'iman bi dzatihi wa nafsi, au khalaqahu fi ghairi. Qala aqul, maka aku katakan, khalaqahu kama khalaqal asya'a kullaha. Naam, lihat, biasa. Makanya kalau mendebat, kalau mereka berkilah, kan harus dikejar. Ini namanya kilah. Naam, yaitu ingin berkelit. Ya, berkelit. Khalaqahu kama khalaqal asya'a kullaha. Allah menciptakan Al-Quran sebagaimana Allah menciptakan segala sesuatu. Dikasih tiga pilihan, bikin jawaban sendiri, paham? Disuruh milih A, B, atau C. Harusnya milih salah satunya. Tapi dia katakan, naam, khalaqahu kama khalaqal asya'a kullaha. Wahada anil jawab, dia naam berkelit dari menjawab. Faqala al-ma'mun, maka ma'mun juga aku yang ini mendengar ini. Isyrah anta hadil masalah, jelaskan masalah ini. Naam, jangan bikin puyeng saya. Wada bisran faqad inqata'a. Ma'mun bukan orang yang bodoh, ya kawan. Ketika si Bisr tidak bisa jawab, dia tahu Bisr ini apa? Nah, memilih haidah, yaitu memilih berkelit. Berarti sudah kalah. Nah, makanya menilai dalam munadharah ini butuh orang yang cerdas, bukan orang yang sama bodohnya. Wada bisran faqad inqata'a. Ya, biarkan Bisr, dia telah apa? Kalah. Padahal secara zahir mampu menjawab, ya. Nah, mampu menjawab khalaqahu kama khalaqal asya'a kullaha. Tapi karena dia haidah, dia berkelit, berarti kalah sudah. Dan makmun cerdas, ya, kan. Asalnya cerdas dia. Ya. Tapi qadarullah ma syaa fa'al, dapat teman seperti Bisyrin. Faqala Abdul Aziz, maka Abdul Aziz pun menjelaskan maksud dari apa? Dari pertanyaan beliau. In qala khalaqa kalamahu fi nafsi fa hadha muhal. Jika dia mengatakan bahwasanya Al-Qur'an Allah ciptakan pada dirinya, pada diri Allah, ini muhal. Kenapa? Li'anna Allah la yakunu mahallan lil hawaditsil makhluqat. Karena Allah itu bukan tempat bagi apa? Bagi sesuatu yang makhluk, ya kan? Masa ada pada diri Allah itu sesuatu yang makhluk? Mungkin enggak? Ini muhal. Tidak mungkin. Kemungkinan A, batil. Taib. Wala yakunu fihi syai'un makhluk. Tidak mungkin. Tidak ada pada diri Allah itu sesuatu yang merupakan makhluk. Karena Allah terpisah dari makhluknya. Sebagaimana makhluk juga terpisah dari Allah. Nah. Fa'in qala khalaqahu fi ghairi. Jika dia menjawab, Allah ciptakan Al-Quran pada selainnya. Fayalazamuhu fin nazari wal qiyasi anna kulla kalamin khalaqahu Allahu fi ghairihi fahuwa kalamu fahuwa muhalun aydha. Kemudian kalau menjawab yang kedua, jawaban sebalikannya, Allah menciptakan Al-Quran pada selainnya, maka mengharuskan menurut apa? Menurut pandangan dan pengkiasan yang benar, berarti semua kalam, semua ucapan yang Allah ciptakan pada selainnya itu adalah kalamullah. Berarti semua ucapan-ucapan yang ada pada makhluk itu keharusannya adalah apa? Kalamullah jadinya. Dan ini juga muhal. Muhal. Sesuatu yang tidak mungkin juga. Kenapa? Li'annahu yalzamu qa'ilahu an yaj'ala kulla kalamin khalaqahu Allah fi ghairihi huwa kalamullah. Dikarenakan hal itu mengharuskan orang yang mengatakannya untuk menjadikan semua kalam yang Allah ciptakan pada selainnya adalah kalam Allah. Nah, baik. Berarti kalamnya orang kafir jadinya kalam Allah, dan kalamnya orang muslim kalam Allah. Nah, juga pembicaraan binatang satu dengan yang lainnya kalam Allah. Ini batil, muhal. Ya. Berarti dua kemungkinan sudah jelas batilnya. Sekarang wa in qala khalaqahu qa'iman bi nafsihi wa dzatihi. Jika dia menjawab mengatakan Allah ciptakan kalam itu qa'iman bi nafsihi wa dzatihi. Nah, tegak kalam itu dengan dirinya dan zatnya. Fa hadza muhal, ini juga muhal. La yakunul kalamu illa min mutakallimin kama la takunul iradatu illa min muridin. Ini muhal. Kenapa? Karena tidak mungkin kalam kecuali dari yang mengucapkan. Sebagaimana tidak akan mungkin ada keinginan kecuali dari orang yang menginginkan. Walal ilmu illa min alimin. Tidak akan mungkin ada ilmu kecuali na'am dari yang berilmu. Sifat ilmu mana mungkin ada pada orang yang tidak berilmu. Na'am. Wala ya'kilu. Na'am. Baik. Wala yuqal dan tidak bisa dimasukkan ke dalam akal. Kalamun qa'imun bi nafsihi yatakallamu bi dzati. Enggak mungkin kalam itu apa dia berdiri sendiri. Nah, kemudian apa berbicara dengan zatnya. Mungkin enggak mungkin. Maksud ini yang kemungkinan ini yang diajukan oleh Imam Abdul Aziz. Ya kalamun qa'imun bi nafsihi wa dzatihi. Ya atau khalaqahu qa'iman bi dzatihi wa nafsihi. Jadi apa? Kalam itu berdiri sendiri, ada namanya kalam, kalam tok. Enggak ada yang mengucapkan. Maksud kan diberi tiga kemungkinan kan. Kalau dikatakan kalam itu makhluk, berarti makhluk diciptakan di mana? Diciptakan pada zat Allah. Jelas enggak bisa. Karena enggak mungkin pada zat Allah ada makhluk, atau diciptakan pada makhluk-makhluk yang ada. Ini juga tidak mungkin. Berarti karena kemungkinannya semua kalam yang ada pada makhluk jadinya kalam Allah. Paham? Atau Allah ciptakan dia bisa tegak berdiri sendiri. Ada namanya makhluk, namanya kalam. Paham? Ini mungkin tidak mungkin, Pak? Tidak mungkin karena namanya kalam pasti ada apa? Orang yang mengucapkan atau sesuatu yang mengucapkan. Paham? Tapi ada kalam bertunduk, tiba-tiba muncul namanya sesuatu yang namanya kalam. Ya. Tiba-tiba. Ini tidak mungkin. Baik. Makanya dikatakan wala yuqal kalamun qa'imun bi nafsihi yatakallamu bi dzatihi. Maka tidak bisa masuk akal ada namanya kalam dia berdiri sendiri. Nah, yang dia berucap dengan zatnya. Ini namanya kalam. Dan tidak bisa. Falamma istahala min hadhihi al-jihad an yakuna makhluqan ulima annahu sifatullah. Maka tatkala mustahil, tidak mungkin dari semua sisi-sisi ini. Nah, untuk apa? Untuk kalamullah itu dikatakan makhluk, maka diketahuilah bahwasanya itu adalah sifatullah. Paham? Nah, sebenarnya kalau mereka mau jujur harusnya rujuk Bishr al-Marisi. Naam. Dalam apa munadharah ini. Hadza mukhtasaran min kalam al-Imam Abdul Aziz fil Haidah. Ini ringkasan dari kalam Imam Abdul Aziz fil Haidah. Naam. Kitab khusus Haidah menceritakan tentang na'am perdebatan itu akan. Walaupun na'am diperselisihkan tentang riwayat kitab, tapi padanya faidah-faidah bagus dalam munadharah menghadapi orang-orang Mu'tazilah. Ya, yang penting pahami bagaimana apa pertanyaan yang diajukan oleh Imam Abdul Aziz Al-Makki ini. Kemudian na'am, kenapa kok sampai Bishr tidak mampu menjawab? Dan ini konsekuensi yang harus dipilih oleh setiap orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tanya, terus makhluk diciptakan di mana? Ya, itu. Namanya makhluk kan Allah ciptakan. Ciptakan di mana? Pada zat Allah atau pada selain Allah atau ada makhluk berdiri sendiri namanya kalam. Semuanya tidak mungkin. Makanya Bishr mengatakan apa? Diciptakan sebagaimana segala sesuatu diciptakan. Nah, berkelit. Nasallallahu alaihi wasallam min al khudlan. Walhamdulillahirobbilalamin.